angan hang manggoni ati nisun bingung bisa nimung ngangen-ngangen sekiriani ono waktu kanggo isun sedelo masih omong liat mimpi thank you.